Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada kajian pekan yang lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan pada bab as-sabr, tentang kesabaran, di mana kita telah mengkaji satu ayat dari enam ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Ayat yang lalu yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Dan kita sudah jelaskan jenis-jenis kesabaran dan sekaligus jenis-jenis dan kedudukan hamba-hamba Allah di dalam menyikapi musibah dan ujian yang menimpanya. Pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan yang akan kita kaji ini bisa semakin memperjelas makna as-sabr, kesabaran, dan bagaimana bentuk pengaplikasiannya. Qala Allah Ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Pada ayat ini setelah huruf waw ada lam, walanabluwannakum. Lam pada awal kata nabluwa dinamakan dengan lamul qasam. Lamul qasam itu adalah lam yang datang setelah adanya sumpah. Dalam ayat ini dihapuskan sumpahnya yang semestinya atau sedianya adalah wallahi lanabluwannakum. Dan yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang belajar tentunya memahami bahwa sebelum ini ada sumpah atau diistilahkan dengan al-qasam, atau dinamakan juga al-halaf, atau dinamakan juga dengan al-yamin. Sehingga ayat ini setelah kita tahu bahwa didahului oleh adanya al-qasam, wallahi lanabluwannakum, menunjukkan bahwa perkara ini memang pasti dan besar permasalahannya. Wallahi, kata Allah, demi kemuliaan Allah, demi Allah, nabluwannakum, dipertegas pula dengan adanya nun taukid. Asal katanya nablu, itu saja. Nablukum, itu asal katanya, yakni kami akan menguji kalian. Kemudian didahului dengan sumpah, wallahi, berarti sudah pasti. Dipertegas dengan adanya lam, lanabluwannakum. Dipertegas lagi yang ketiga dengan adanya huruf nun taukid, nun penegasan, menunjukkan bahwa masalah ini memang permasalahan penting. Makna walanabluwannakum adalah pasti, demi Allah kami akan menguji kalian, kata Allah. sehingga ujian dari Allah itu sifatnya sesuatu yang pasti, tidak bisa tidak pasti yang namanya ujian. Kum di sini walana bluwannakum, yakni kalian wahai kaum mukminin, pasti kami akan menguji kalian. Bishayin minal khauf, sebelum kita menyebutkan bentuk ujiannya yang semakna dengan ayat ini, Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Makanya saya katakan bahwa ayat ini sebenarnya terkait dengan kaum mukminin. Di dalam surat Al-Ankabut dipertegas, Allah menyatakan alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, sementara mereka belum diuji. Sehingga dengan itu kata Allah, sungguh telah aku uji orang-orang yang sebelum kalian, yang telah mengucapkan kami beriman, sehingga benar-benar nampak dan jelas mana orang-orang yang jujur, sadaku dalam keimanannya, dalam ketakwaannya, dalam ucapan imannya, dalam ucapan Islamnya, dan mana orang-orang yang tidak jujur. Sehingga memang kita diuji. Itu hikmahnya. Dalam ayat ini yang sedang kita bahas, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah menyebutkan bentuk-bentuk ujiannya. Kalau tadi dalam surat Al-Ankabut tujuan daripada pengujian, hikmah di balik itu ya, apa? Yaitu Allah sebutkan agar benar-benar jelas dan terpisah mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mana yang tidak. Nah, ini hikmahnya. Dalam ayat ke-155 surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan bentuk-bentuk ujiannya atau sebagian bentuk ujian. Allah menyatakan bisyai'in minal khauf, dalam bentuk sedikit dari rasa takut. Sedikit rasa takut. Entah ini sudah menimpa kita atau belum. Kita ditimpa rasa takut karena keimanan kita terancam. Nyawa kita, keluarga kita. Entah sudah atau belum. Kalau belum, di satu sisi syukur alhamdulillah, tapi di sisi lain kita lihat jangan-jangan memang kita ini gak pantas diuji. Kalau diuji jatuh kita. Berarti memang iman kita ini memang iman yang belum pantas diuji. Bahaya kalau begini. Ya, bahaya. Betapa tidak Allah menyatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada di antara mereka orang-orang yang beribadah, beriman kepada Allah, tetapi imannya itu berada di pinggiran gini. Jika dikenai atau datang kepadanya hal-hal yang baik setelah beriman, masya Allah badannya tambah sehat, rezekinya tambah lapang, enak, nggak ada musuhnya, ya tenang dia. Wa in asabathu, kalau ditimpa menimpa kepadanya sebuah fitnah, inqalaba ala wajhi, kata Allah, akhirnya dia berbalik. Nah, kalau diberi ujian sama Allah sedikit aja dia berbalik. Aini naudzubillah. Orang-orang yang kata Allah disebutkan beribadah kepada Allah, ya masya Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, tapi ada di pinggir jurang gini. Nah, kalau sedikit aja ditiup dia jatuh. Nah, ini bahaya. Wallahu alam, apakah kita ini nggak diberi ujian oleh Allah dalam bentuk sedikit perasaan takut karena memang Allah yakni melindungi kita, atau karena yang kedua? Wallahu a'lam. Allah menyatakan bisyai'in minal khaufi, sedikit rasa takut. Yang kedua wal ju'i, dan sedikit rasa lapar. Maksudnya sulit mendapatkan makanan, sedikit aja tapi. Nah, ya dalam seminggu dua hari sehari kadang-kadang cari makanan nggak ada. Pernah nggak? Kalau kita alhamdulillah makanan saking banyaknya gelegean terus sampai nah. Tahu gelegean nah. Hari ini gelegean mangga, besok gelegean pecel, besok lagi gelegean kuah marak, besok lagi gelegean ini. Macam-macam sudah. Berarti belum di belum diuji dalam bidang ini. Belum masih. Nah. Wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabir. Dan juga ujiannya itu dalam bentuk kekurangan ya, sedikit juga dari sisi harta. Nah. Diujikah kita kurang dari sisi harta? Mungkin kita menjawab iya, Nam. Ana punya toko enggak jalan. Loh, ini punya toko alhamdulillah berarti nah. Nah. Alhamdulillah. Nah. Wal anfus, dan ditimpa pula kekurangan sedikit dari jiwa mereka, nyawa-nyawa mereka, mungkin ada yang kena wabah kemudian mati. Ya, dan yang semakna dengan ini. Wat samarat, dan berkurangnya juga buah-buahan. Nah, berkurangnya buah-buahan. Nah. Alhamdulillah. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Sabar mempertahankan imannya menghadapi konsekuensi kekurangan-kekurangan tadi. Ya. Takut. Karena ditimpa rasa takut. Misalkan bukan terancam jiwanya. Ya. Atau keluarganya, misalkan, waduh, saya kalau tahu ini sudah dilarang sama Allah ya, dibuat perhitungan sama Allah, ridho enggak sama ini? Jawabannya sama dengan tidak ridho. Berarti kalau Allah tidak ridho, kita boleh melanjutkannya atau harus ditinggalkan? Jawabannya harus ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan ini, aduh, kira-kira pekerjaan apa lagi yang mau saya kerjakan? Kira-kira penghasilan apa lagi yang mau saya jadikan? Nah ini mulai. Nah, sedikit ditimpa rasa takut. Nah, sedikit kekhawatiran. Kalau dia jalani syariat Allah, dia tahu bahwa bekerja di tempat ini mengandung riba. Iya, tapi saya kan enggak transaksi riba. Iya, tapi kamu kan sebagai pencatatnya. Iya. Nah, kalau sebagai pencatatnya termasuk yang dapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus saya tinggalkan. Nah, wajib saya tinggalkan. Nah. Ini penting. Kalau saya tinggalkan, maka waduh gimana makan anak istri saya? Dia tinggal memilih mau cari ridha Allah, mau cari rahmatnya Allah, mau cari akhiratnya Allah, atau mau cari dunia. Maka sabar di atas konsekuensi keimanan, sabar di atas konsekuensi ketakwaan, inilah yang Allah nyatakan wabashiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat kedua yang disebutkan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian pada ayat yang ketiga beliau menyebutkan ayat ke-10 dari surat Az-Zumar, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan hanyalah orang-orang yang sabar itu akan dibalas secara sempurna ganjaran mereka tanpa ada perhitungan apapun. Maksudnya apa kok tanpa perhitungan? Kalau Allah balas semua kebaikan kita, kesabaran kita, ketawaan kita pakai perhitungan, ya sedikit dapatnya. Sholat dibalas sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Puasaumnya kita, hajinya kita, sodakohnya kita, zakatnya kita, dakwahnya kita, ilmunya kita, semuanya dibalas pakai perhitungan, ya sedikit dapatnya. Tapi karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, ya, maka Allah membalas kepada orang-orang yang sabar enggak pakai perhitungan. Kira-kira pakai perhitungan enak atau enggak pakai perhitungan yang lebih enak balasannya? Tapi giliran Allah mengazab, ya, dihitung sama Allah. Nih kamu berbuat gini ya sudah dibalas satu. Nah, kamu pernah berbuat gini ya ini dibalas satu lagi. Jadi enggak pernah menzalimi. Giliran membalas ketakwaan, membalas ibadah, amalan saleh tanpa perhitungan, dibalas sebanyak-banyaknya oleh Allah. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada kita semuanya. Ini ayat ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan as-sabirin, di atas takwanya. Takwa mengandung konsekuensi, tauhid mengandung konsekuensi, menjalankan sunnah Rasul, baik dalam bidang akidah atau sunnah dalam bidang ibadah ataupun sunnah dalam bidang akhlak dan yang lainnya, mengandung konsekuensi yang membutuhkan kesabaran dari kita semuanya. Nah, butuh kesabaran. Sekarang kita mau tanya, kita coba. Kalau seandainya misalkan taklim seperti ini, atau yang semakna dengan ini, tiap malam, kira-kira kita sabar? Hah? Insya Allah. 1, 2, 3 yang jawab. Hah? Lalai mak? Tinggal 5. Nah, ini diuji kita. Nah, kalau seandainya seperti ini, nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, sebenarnya apa yang kita lakukan ini memang belum apa-apa, sehingga gak terlalu banyak menuntut kesabaran memang. Lenteng kan, cuma seminggu sekali, ya, hitung-hitung ya, daripada di rumah. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana para amjad, orang-orang besar yang telah mendahului kita, bagaimana mereka menyerahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk din ini, untuk Islam ini. Nah, maka konsekuensinya banyak. Nah, kalau seandainya ditambah lagi setiap malam begini, ya, plus setiap habis subuh begini, sehingga kita bisa belajar tentang akhlak, kita bisa belajar tentang akidah, kita belajar fikih, kita belajar Al-Quran, ya, tiap hari bisa kira-kira? Hah? Sisa berapa Fauzi? Oke, dia. Jadi barakallahu fikum, dengan ini kita tahu sekarang kondisi kita. Kita tahu dengan ini kadar iman kita. Dengan ini kita tahu kadar takwa kita. Sehingga ya tentunya kita jangan menyesal kalau nanti di akhirat pun ya sekadarnya nanti. Nah, sekadarnya. Para hadirin yang saya muliakan, memang luar biasa. As-sabirun, orang-orang yang sabar di atas syariat ini, luar biasa posisinya. Oleh karena itu Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dia sabar ketika dia berzikir kepada Allah. Sabar. Dia sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sabar untuk meninggalkan berbagai pelanggaran atau segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sabar dia. Mendengar satu perintah dari Nabi, jalankan. Konsekuensinya macam-macam. Macam-macam. Bisa berkurang rezeki kita, kuantitasnya ya. Nah, bisa. Ini orang paling takut kalau diancam rezekinya berkurang. Nah. Makanya amalan yang paling banyak di awam itu dan paling disenangi, ya, itu adalah kalau ngamalkan ini sekian kali maka rezekinya banyak. Kalau membaca surat Al-Waqi'ah pada malam hari, pagi harinya rezekinya banyak. Wah, tiap malam baca Al-Waqi'ah. Nah, nggak mau tahu apakah itu sah dari Rasul atau tidak sah. Pokoknya enak janjinya. Nah, ini paling disenengin sama awam. Tapi giliran berbicara tentang akidah, berbicara tentang iman, berbicara tentang hukum-hukum, ya, nah, ini mulai berat. Nah, berat. Barang siapa yang membaca ini sekian kali, wibawanya akan naik. Nah, atasannya akan senang sama dia sehingga dia dinaikkan kedudukannya. Nah, ini paling enak di awam. Nah, paling enak. Berdakwah dengan cara seperti ini paling gampang juga. Paling gampang. Nah, berbicara tentang keutamaan siwak, ya, berbicara tentang yang enak-enak lah. Barang siapa yang berzikir sekian kali maka akan begini, barang siapa yang begini maka akan begini. Paling enak dakwah seperti ini. Paling berat kalau berdakwah berbicara tentang hukum, ya, berbicara tentang akidah dan konsekuensi akidah, tentang tauhid dan konsekuensi tauhid. Nah, ini berat. Nah, berat. Barakallahu fikum. Jadi para hadirin yang saya muliakan, ayat yang ketiga sudah kita dengarkan bersama. Kemudian yang keempat, Imam An-Nawawi menukilkan ayat ke-43 dari surat Asy-Syura. Qala wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Kalau tadi sifatnya global, nah, tentang kesabaran, maka sekarang agak lebih merinci. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang sabar terhadap gangguan orang lain. Cenderung sabar terhadap gangguan, cemoohan, cacian, ya, orang lain terhadap dirinya. Nah, dia tidak gampang marah karena dirinya. Kata orang, la yantasir li nafsih. Dia tidak berupaya atau dia tidak marah atau tersinggung, ya, untuk kepentingan dirinya. Tetapi silakan marah dan bahkan bisa wajib marah ketika yang disinggung adalah kepentingan Islam dalam pengertian syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat ke-43 surat Asy-Syura ini menyatakan wala man sabara wa ghafara. Dan orang-orang yang sabar terhadap gangguan orang lain, bukan sekedar sabar memendam, tetapi wa ghafara dan memberikan maaf kepada orang yang mengganggunya, dia mengganggu dirinya, mengganggu, ya, martabat dia, sudahlah khair insyaallah, nah, mengganggu fisik dia, ya, khair insyaallah, sudahlah, labas, ana enggak punya waktu untuk membalas dia, enggak punya waktu ana, eman sama kalbu, ya, kalbu yang ada ini cuma satu, eman, untuk digunakan marah yang seperti itu atau mengganggu perekonomian dia, ya sudahlah, yes, fadal fadal, jazakallah khair. Nah, enak gitu. Ini Allah tegas, berat Ustaz kalau seperti itu. Ya, maka dari itu Allah menyatakan inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang seperti itu adalah termasuk perkara-perkara besar yang mulia. Tidak bisa melakukannya kecuali orang yang mulia dan orang besar. Dan tidak mundur dari amalan ini kecuali memang orang yang berkurang kemuliaannya dan orang, maaf-maaf saja, orang-orang kecil. Ya. Karena Allah sudah menyatakan inna dzalika lamin azmil umur. Makanya dinyatakan para nabi yang lima itu ulul azmi. Ini diantaranya. Karena memang mereka menanggung amalan-amalan besar, sabar di atas amalan-amalan besar dan resikonya. Ini para hadirin yang saya muliakan, memang yang seperti ini butuh, yang sering saya ingatkan, kerjasama, saling ingatkan, saling memberi wasiat. Lu apa enggak boleh Ustaz membalas? Boleh membalas. Nah, ini biasanya yang dipilih ini. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Sering ayat ini dibaca. Boleh balas. Dipukul kanan, pukul juga silakan. Nah. Ya. Cuma kalau pukulan yang dia terima itu seberat 2,5 kg, kemudian dia membalas 2,3/4 kg, dibalas nanti di yaumul kiamah. Seperempatnya itu tadi. Nah. Makanya hati-hati kan. Nah. Enggak sembarang. Nah. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum, kata Allah. Balaslah kepada orang itu silakan seperti persis bimitsli. Nah. Jadi hati-hati. Ini yang sering dipilih. Kan boleh Ustaz, kita gepilih, iya kan katanya. Tahu gepilih dari orang kabilah. Nah, udah kalau sudah bilang kabilih ini lupa sama syariat. Nah. Ya. Nah, enggak ada. Kita adalah mukmin yang harus tunduk kepada iman kita kepada Allah. Harus diatur dan mau diatur oleh syariat, memuliakan syariat Allah. Inilah yang seperti ini yang kemudian terjadi di masa jahiliyah dahulu. Sifat tidak mau sabar dan tidak mau mengalah, tidak mau memaafkan. Yang kemudian terjadi berbagai macam pertempuran. Sehingga Rasulullah akhirnya di antara sabdanya menyatakan, kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Seluruh perkara dari perkara-perkara jahiliyah telah diletakkan di bawah telapak kakiku. Ya ini harus tunduk memang. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Umar ibn Khattab yang seperti itu pemberaninya tunduk kepada syariat. Ketika Rasulullah mencegah, sudah Umar, baik. Nahan dirinya. Nahan dirinya sebagai seorang yang pemberani loh. Nahan diri dalam keadaan dia mampu untuk membalas. Kalau nahan diri dalam keadaan enggak mampu ya memang pantas. Ini mampu untuk membalas. Maka memang ini sifatnya orang besar. Tidak bisa menjalankan hal ini kecuali memang orang besar. Nah, karena dia tahu, dia mengharap sesuatu di balik ini. Ketika dia membalas, ingat, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ingat ayat ke-43 surat Asy-Syura ini. Sabar. Jangan yang diingat yang di surat Al-Baqarah itu, faman i'tada 'alaikum, ya. Yang diingat itu aja. Nah, sehingga konflik terus sama orang. Ya, konflik terus. Apa yang dikonflikkan? Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah ketersinggungan. Nah, sudahlah. Kita jangan melupakan yang seperti ini. Jangan melupakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Tersisa atau kurang lebih masih ada 2 ayat lagi. Naam, silakan. Apa yang mana yang lebih baik ketika kita menjalankan syariat dengan orang yang membenci syariat, kemudian muncul gangguan dan bahkan muncul syariat. Kemudian kita lari meninggalkan mereka untuk menyelamatkan diri. Apakah dibolehkan sejak ini ataukah lebih baik bertahan di tengah-tengah gangguan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau antum mampu bersabar di tengah-tengah mereka dengan melakukan dakwah, ya, maka itu lebih baik. Sabar dalam pengertian tetap menjalankan syariat gitu loh ya. Tetap menjalankan syariat di atas segala konsekuensi. Nah, di atas segala konsekuensi. Bukan berarti kita mentolerir. Dulu ada kisahnya banyak sekali. Saya punya kawan, masya Allah, luar biasa ketakwaannya, ya, secara zahir ibadahnya, zikirnya, masya Allah. Dia dipaksa sekolah oleh orang tuanya di akuntansi. Kemudian dia memang anak yang pinter. Nah, orang tuanya sangat tidak suka ketika anaknya belajar tentang Islam dalam pengertian mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, menerapkan akidah yang dia yakini. Sampai ketika dia lulus, dia memang dicari oleh bank-bank, ya, luar biasa memang dicari dia. Surat-surat panggilan itu berdatangan kepada dia. Nah, orang tuanya tahu itu. Nah, akhirnya dipaksa anaknya untuk bekerja di salah satu bank. Anak ini menjelaskan, dipaksa akhirnya dia mengikuti kemauan orang tua. Begitu mulai bekerja, rupanya dia gak tahan melihat berbagai transaksi yang dia sudah belajar. Ini riba. Nah, ingat dia kepada hadis Rasul, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibai wa katibahu wa syahidaihi. Nah, tahu dia. Sampai akhirnya anak ini yang tadinya pintar dan ahli ibadah, ahli masjid, dia kepukul kejiwaannya. Stres dia. Nah, setelah itu nangis orang tuanya. Dan anak ini sampai sekarang masih tetap ada sisa-sisa stresnya. Nah, wallahu alam, apa yang bisa kita petik dari sini? Tapi yang jelas, jangan sampai kita mentolerir kemauan siapapun dari makhluk Allah selama itu bertentangan dengan syariat Allah. Siapapun dia, walaupun kedua orang tua kita yang harus kita dan diperintahkan oleh Allah untuk mentaati mereka, menghormati mereka, tapi giliran bertentangan dengan syariat Allah, kita katakan al-afu, al-afu. Minta maaf, saya tidak bisa menjalankan ini. Minta maaf. Dipaksa, minta izin untuk tidak di tempat tersebut, minta maaf. Nah, sudah, ini jawabannya. Kalau tidak mampu untuk bersabar di tengah-tengah mereka, silakan antum memilih tempat yang lebih mendukung, membantu untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Istainu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya dalam upaya kita menjalankan ketakwaan, dalam upaya kita menjalankan ibadah kepada Allah, menerapkan syariatnya, istainu bis sabri, mintalah tolong kepada Allah melalui perantara sikap sabar. Sikap sabar, sabar di dalam kita berdoa, pertama, sabar di dalam kita mengenal syariat Allah, sabar di dalam menanggung konsekuensi menjalankan syariat Allah. Istainu bis sabri. Nah, wassalah dan sholat, banyaklah melakukan sholat, terkhusus selain yang wajib-wajib, witir, duha, tahiyatul sunnatul wudu, ya, barakallahu fikum, dan beberapa sholat lain yang memang disunnahkan. Banyak-banyak sholat kita. Nah, banyak-banyak sholat, karena dengan itu akan membantu kita di dalam takwa. Banyak sholat, sumpak-sumpak ini sudah, ambil wudu, ya, berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Insya Allah itu akan banyak membantu kita di dalam bertakwa kepada Allah dan lebih banyak membantu kita di dalam bersabar. Nah, ayat yang terakhir dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab as-sabr ini adalah ayat ke-31 surat Muhammad. Surat Muhammad ini kadang-kadang dalam beberapa mushaf dinamakan dengan surat Al-Qital. Ya, surat Al-Qital. Nah, sebagaimana surat At-Taubah juga diberi nama surat Bara'ah. Nah, surat Bara'ah. Maka surat Muhammad dalam beberapa mushaf, antum cari surat Muhammad, kok enggak ada, mungkin hilang ini surat Muhammad. Enggak hilang. Itu diberi nama dengan surat Al-Qital, karena memang beberapa ayatnya berisi tentang isi Al-Qital, itu artinya pertempuran, peperangan, ya, isinya tentang itu, sehingga diberi nama dengan surat Al-Qital. Pada ayat ke-31 Allah menyatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Pasti kata Allah, demi Allah kami akan menguji kalian sampai benar-benar jelas siapa di antara kalian al-mujahidin dan orang-orang yang sabar. Nah, ayat yang semisal ini Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah. Nah, disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah. Allah menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian ini akan masuk jannah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sementara masih belum terpisah ya, antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini semakna dengan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dan beberapa ayat yang lainnya semakna dengan ini. Alhamdulillah, dalam beberapa ta'lim kita yang lalu kita sempat menyebutkan ya, kita ingin melakukan muhasabah, ngitung-ngitung kadar takwa kita. Sampai saat ini kita belum pernah berjihad, kan begitu. Dalam pengertian jihad itu apa? Tempur di medan tempur, mempertaruhkan nyawa nyawa kita, meninggalkan keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, belum. Belum teruji. Di bidang ini kita belum teruji. Kenapa? Apa faedah dan hikmah kita mengetahui kadar kita? Pertama, supaya kita ini lebih banyak bertakwa. Kedua, kita mengetahui nilai orang-orang yang sudah kusut baju dan rambutnya karena debu pertempuran. Pertempuran yang syar'i. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Betapa luar biasa mereka. Memenuhi panggilan Allah untuk berjihad membela agamanya. Sementara kita belum. Coba kita merenung, kalau kita sekarang tiba-tiba diberlakukan ya, kewajiban berjihad kepada kita, diumumkan sekarang sudah waktunya, kira-kira kita berada di mana? Posisi kita termasuk orang-orang yang menyatakan sami'na wa ata'na dan kita ikut dalam barisan itu, atau kita masih sebentar dulu, anu sebentar ya, masih mau ini dulu, mau pulang dulu, mau merapikan ini dulu, mau ini dulu, yang mana kira-kira? Maka yang bisa menjawab ini adalah masing-masing kita, dan kita belum diuji untuk ini. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari beberapa ayat ini kita bisa mengetahui makna kesabaran, konsekuensinya, hikmahnya, dan beberapa bentuk ujian yang Allah timpakan kepada kita. Nah, di sini setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan menyebutkan beberapa hadis tentang kesabaran yang kurang lebih berapa hadis? 28 hadis. Nah, panjang sekali memang bab ini. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Saya persilahkan. Iya, silakan. Apakah ada wazan atau ukuran apabila seseorang itu merasa diuji oleh Allah bahwa dia lulus atau tidak dari ujian itu? Apa ada ukuran yang menentukan itu? Kalau ukuran yang bersifat mutlak, nampaknya di dunia ini enggak ada. Karena nanti di akhirat tentunya jawaban secara mutlak ya. Yang di dunia sifatnya nisbi. Apa yang diistilahkan dengan qara'in? Qara'in itu dalam bahasa kita indikasi ya, bahwa orang ini lolos atau bukan lolos, lulus ya, lulus dari ujiannya itu tadi. Misalkan di antara bentuk indikasinya bahwa seorang ketika lulus dari sebuah ujian ya, dia diuji oleh Allah. Ketika dia tahu bahwa Allah telah memerintahkan perkara ini. Sementara perkara yang Allah perintahkan dan diwajibkan kepada kita untuk melaksanakannya bertentangan dengan salah satu kepentingan kita. Kemudian kita kan sudah, karena Allah merintahkan saya jalankan. Dia jalankan. Otomatis dia gagal meraih kepentingan yang dia targetkan. Bentuk atau indikasi yang menunjukkan bahwa dia lulus dalam ujian itu akan menambah ketakwaan dia, akan menambah amalan dia setelah itu, ya, akan menambah amalan dia, nampak pada dia ketaatan yang terus bertambah. Sebaliknya, untuk mengetahui sekedar indikasi saja, tidak bisa memastikan, sifatnya nisbi, bahwa orang ini gagal atau tidak lulus dari ujian itu, dia cenderung semakin menjauh dari ketaatan. Yang dulunya rajin ke masjid, akhirnya enggak rajin ke masjid. Yang dulunya rajin mengkaji ilmu-ilmu, sekarang agak sedikit berkurang waktu. Nah, ini indikasi gagal dia. Cuma belum bisa dipastikan. Keputusan mutlaknya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Ujian, teguran dan murka Allah. Bisa ujian, bisa teguran, bisa murka. Nah, tergantung. Nah, tergantung kondisinya. Nah, bisa ujian, bisa teguran, bisa murka. Tapi kita mengambil hikmah. Kalau kita kena musibah itu, kita hanya bisa menyatakan kita diwajibkan oleh Allah untuk sabar. Bentuk sabar yang pertama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang di antara ciri-ciri mukmin itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan keridhaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kalbu dia menerima takdir itu. Ridha terhadap ketentuan Allah, tidak marah-marah. Ya. Dalam pengertian dia tidak banyak mengeluh. Ya sudah. Ini yang diwajibkan kepada kita. Kalau yang nabrak itu sengaja pun tidak sengaja. Nah, ini tadi, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Nabrak, wah tuntut aja sudah. Nah. Ya sudah. Enggak usah dituntut. Nah. Dalam rangka kasih pelajaran supaya dia enggak ngebut-ngebut lagi. Ya sudah, apa namanya? Dinasehatin. Tapi ada satu kondisi disebutkan oleh para ulama tentang ayat tadi. Ya. Kalau yang mengganggu kita itu ahlus syar. Ya. Yang mengganggu kita itu memang orang yang ahli maksiat. Ya. Tukang pukul memang, preman misalkan. Atau yang semaknanya memang tukang menimbulkan keonaran. Ya. Bukan kemudian kalau kita dipukul, sabar. Nah. Kalau kita mampu, maka kita tundukkan dia. Kalau kita enggak mampu, ya, maka kita serahkan kepada waliul amr. Bukan dalam rangka untuk membela diri, tapi dalam rangka untuk menghentikan kejahatan dia. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau yang mengganggu kita memang ahlus syar, orang yang jahat, orang yang sering menimbulkan keonaran, sering menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat ini, ya, permusuhan. Maka kalau kita mampu kita atasi sendiri, kalau tidak kita serahkan kepada waliul amr. Nah, wallahu alam bissawab. Ya. Umpamanya kita ini yang selalu sementara ini dan waktu ini di Sukodo yang banyak semuhan kepada kita orang luar. Harus berbuat bagaimana? Bersabar atau kita bantah atau kita bagaimana? atau kita pukul? Takriban. Jadi barakallahu fiik, kita bermuamalah dengan manusia ini sesuai dengan kadarnya. Kalau yang mencemooh kita itu adalah orang-orang jahil, ya. Yang mencemooh kita orang-orang jahil, mengajak debat kita orang-orang jahil, maka Allah sudah membimbingkan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika dia diajak debat, dicemooh oleh orang-orang jahil, maka apa jawabannya? Assalamualaikum. Sudah. Selesai kan? Nah, jahil. Nah, orang jahil rata-rata ya begitu sikapnya. Nah. Kemudian, kalau seandainya kita mampu menasihati dia di waktu lain, dia sekarang mencemooh, ya mungkin sekedar ikut-ikutan. Dari tiga orang itu ada yang baik sebenarnya. Sudah, suatu saat datengin dia ke rumahnya, kunjungi, ya, dinasehati. Nah, siapa tahu dia dapat hidayah. Nah, jadi tergantung kondisinya. Tapi kalau orangnya memang ahlus syar dan kita bisa bertindak sendiri tanpa menimbulkan fitnah, ya, kemampuan itu bukan berarti, kalau saya katakan, kalau kita mampu mengatasinya sendiri, bukan berarti kemampuan fisik kita saja yang kita pertimbangkan. Kita mungkin mampu memukul dia hingga dia jatuh, tapi fitnah yang akan muncul setelah itu dari kalangan orang-orang awam, masa ahlul masjid, orang yang sering ke masjid kok mukul orang? Orang nggak mau tahu kalau dia tadi diejek gini, kan begitu? Timbul fitnah, maka kita sabar saja, sabar. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari, iya, ketika datang ke mana? Ke Taif, iya. Apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Waktu itu Rasulullah ditawari oleh siapa? Kekuatan siapa waktu itu? Malaikat yang nawari, ya, nggak perlu 1000 jin wala 10.000 jin. Nah, bukan juga kekuatan satu kabilah wala 10 kabilah yang nawari. Malaikat, malaikat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah dan Allah telah mengetahui apa yang terjadi ini. Kalau seandainya engkau menghendaki kami untuk mengambrukkan ke mereka, ke kampung mereka, dua gunung ini, ya, maka kami ambrukkan gunung itu. Nah, ya apa kira-kira, kalau itu habis dikeroyok orang dari satu kampung, ya, terus datang malaikat nawarin ke kita gitu, nah, hah? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, hancurkan sudah, tawa bismillah. Nah, tapi Rasulullah apa menyatakan? Berdoa Rasulullah, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun wa inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Allahu akbar. Ya Allah, ampunilah kaumku itu, sesungguhnya mereka orang yang belum mengerti. Aku berharap Allah mengeluarkan dari punggung mereka, yakni keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ini tentunya, yaitu tadi azmil umur. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Kalau kita mendengar cerita sahabat itu, langsung kita apa? Ukur ke kita. Nah, jadi hikmahnya tadi, pertama kita ini bisa mengetahui kadar iman dan takwa kita untuk semakin kita bertakwa. Yang berikutnya kita tahu kadarnya orang-orang besar itu loh. Ketika disebut nama sahabat ini langsung besar di apa? Hati kita. Memang orang-orang yang mulia, luar biasa. Nah, ini pentingnya, ya, pentingnya ini. Nah, jadi barakallahu fikum, tergantung kondisinya. Nah, barang. Nah, ya apa ayatnya itu? Surat Anbiya ayat 92 sampai. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Fataqatta'u amrahu bainahu. Kullun ilayna raji'un. Faman ya'mal minas shalihati wa huwa mu'minun fala kufrana bi sa'yihi wa inna lahu kafirun. Iya, intinya kan di ayat yang pertama itu, inna hadhihi ummatukum ummatan au ummatun wahidah, ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Nah. Sesungguhnya umat ini inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatmu ini adalah umat yang satu. Kemudian Allah lanjutkan kan ya, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Rabb kalian, maka tauhidkanlah aku, beribadahlah kepadaku satu-satunya. Sebenarnya tidak ada pertentangan gitu. Ayat ini menghimbau untuk kita ini menjadi umat yang satu ya. Menghimbau kepada kaum mukminin untuk menjadi umat yang satu ya. Sekaligus melarang kita untuk berpecah belah. Itu maksud ayat. Dan persatuan umat itu berada di atas tauhid. Persatuan umat itu berada di atas tauhid. Sementara hadis itu memberitakan bahwa umat ini akan terpecah. Allah menghimbau, tapi realisasinya begini, kan begitu. Seperti Allah memerintahkan kaum mukminin semuanya untuk sholat, tapi ada yang nggak sholat, kan begitu. Allah memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk bersaum Ramadan, tapi ada saudara-saudara kita muslimin yang tidak bersaum di bulan Ramadan. Allah melarang kaum muslimin berbagai macam larangan, tapi berapa banyak saudara kita muslim yang jatuh kepada larangan-larangan tersebut. Ayat ini berisi himbauan kepada kaum mukminin untuk menjadi umat yang satu, bersatu padu di atas tauhid. Tetapi realitanya, karena kehawa nafsu umat manusia ini, kejahilan umat manusia ini, akhirnya mereka berpecah belah. Akhirnya mereka berselisih karena kejahilan dan hawa nafsu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Bentuk pemaduannya gimana? Ayat itu berisi himbauan ya, ajakan dan perintah ya. Sementara Rasul memberitakan realita yang akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang enggak benar. Karena Rasulullah sudah mengabarkan kan. Nah, itu penafsiran yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah menyatakan dari 73 itu sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidatan. Nah, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu itu organisasi apa? Atau yang berasal dari mana? Atau yang berbahasa apa? Atau yang pakai baju apa? Enggak disebutkan. Yang satu itu kata Rasulullah, "Man kana mithlu ana 'alaihi al-yawm wa ashabi," barang siapa yang kondisinya, yakni akidahnya, akhlaknya, pemahamannya sama seperti kondisiku pada hari ini kata Rasulullah, dan kondisinya para sahabatku. Nah, itu jawabannya. Ilaina roji'un, kembali kepada Allah. Nah, kembali maksudnya di akhirat nanti ya. Bisa kembalinya ke jannah, ke rahmat Allah. Bisa kembalinya ke nar, yakni ke azab Allah. Wal'iyadu billah, kita berlindung. Nah, Kemudian jawaban kedua, umat itu terbagi menjadi dua. Para ulama menjelaskan, ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Ada ummatu al-ijabah, dan yang kedua ada ummatul da'wah. Ummatul da'wah itu adalah umat yang kepada mereka Rasulullah diutus untuk berdakwah. Itu diberi nama ummatul da'wah. Ada yang nerima, ada yang nolak. Ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, ini namanya ummatul da'wah. Kalau ummatul ijabah adalah umat dari di mana Rasulullah diutus kepada mereka untuk berdakwah, kemudian mereka menjawab dan menerima panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman. Ini dinamakan ummatu al-ijabah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai memasuki hadis pertama pada bab as-sabr. Insyaallah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.